Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 102 itu ya, dari surat Ali Imran. Sekarang kita benar 102 atau 101? 102 ana barakallahu fikum. Sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya, yaitu 103 dari surat Ali Imran, yang mana ayat ini tidak asing lagi di telinga kita, bahkan kita semuanya menghafalnya bagi yang sudah hafal, yaitu ayat yang sangat terkenal dan juga ayat yang sering disebutkan di muhadarah-muhadarah ataupun di kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ayat berkaitan masalah perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai. Perintah untuk bersatu di atas tali Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan larangan bercerai-berai. Mungkin sebabnya karena permasalahan dunia, atau karena permasalahan pribadi, atau karena permasalahan-permasalahan yang selain ada unsur benarnya. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, ayat yang ke-103 dari surat Ali Imran, juz yang keempat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampai di situ insyaallah semuanya mungkin sudah pernah menghafalnya atau pernah dengar. Paham ya? Karena sering muncul ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hafal ulama antum? Coba. Naam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat yang mulia ini, surat Ali Imran ayat yang ke-103, menjelaskan kepada kita semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Jadi kalau kalian mendengar tali Allah, maksudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dijelaskan oleh mufassirun dan juga para ulama, di antaranya Syekh Shalal Al-Fauzan hafizhahullah taala, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaihi, menyebutkan juga nam di dalam apa, di dalam syarah beliau terhadap Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaihi, naam, jadi tali Allah hablullah ay Al-Qur'an as-sunnah. Paham ya? Jadi tali Allah maksudnya adalah Al-Qur'an dan as-sunnah. Berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya, naam barakallahu fikum, dengan tali Allah seluruhnya, yaitu dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, karena kunci kebersatuan ini, harta, jabatan, kedudukan itu enggak bisa mempersatukan kaum muslimin. Yang bisa mempersatukan kaum muslimin adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau mau kembali kepada dua sumber ini, yaitu Al-Qur'an Sunnah, insyaallah bersatu. Tapi kalau belum mau kembali ke sini, enggak akan bersatu. Walaupun dikumpulkan, islah, bertemu dan semisalnya, nah barakallahu fikum, dari zaman ke zaman misalkan, enggak akan apa? Bersatu. Kalau enggak mau kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Buktinya apa? Antum saksikan sekarang kelompok-kelompok sesat yang banyak sekali mengaku ahlu sunnah, sunni, salafi dan semisalnya, masih membolehkan televisi, membolehkan intikhabat, pemilu, membolehkan proposal, minta-minta penggalangan dana dan yang semisalnya. Mereka kenapa enggak mau kembali ke sini? Coba kalau kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, beres semuanya, bersatu. Tapi kalau belum mau kembali ke sini, enggak akan bersatu. Enggak akan bersatu barakallahu fikum nan sunnatullah jalla wa ala. Allahu musta'an. Karena sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi yang terbaik ketika ada perselisihan kemana arahnya? Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ke yang lain-lain. Al-Qur'an Sunnah itu sandarannya, patokannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Artinya, jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini. Nah, barakallahu fikum innya in syartinya. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di sini kalau anda perhatikan baik-baik, syartiyahnya, jawab syarat didahulukan. Menunjukkan benar-benar ditekankan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Paham ya? Nah, ini di sini in sama barakallahu fikum kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, di sini adalah in syartiyah sama fi'lu syart. Jawabannya mana? Jawabannya didahulukan. Nah, menunjukkan benar-benar penekanan bahwasanya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan yang akhir, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika berselisih. Jangan dikembalikan kepada pikiran kita. Jangan dikembalikan kepada akal-akal kita. Kembalikanlah berdalil. Kembalikanlah kepada apa? Dalil Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sangat ditekankan sekali barakallahu fikum al-i'tisam na'am bil kitab was sunnah sababun min asbabi an-najah, sebab daripada keberuntungan, kesuksesan, keselamatan adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu sebab apa? Na'am lemahnya persatuan kaum muslimin, lemahnya kekuatan kaum muslimin, di antaranya karena bercerai-berai ini. Maksudnya bagaimana? Semakin orang menjauh dari Al-Qur'an Sunnah, semakin apa? Akan terjadi perpecahan. Tapi semakin mendekat, merapat kepada Al-Qur'an Sunnah, akan semakin bersatu. Itulah kunci kebersatuan barakallahu fikum. Ingin bersatu, kembali kepada Al-Qur'an Sunnah. Oleh karena itu Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah taala, sebagaimana syarah beliau, di dalam syarah beliau terhadap Al-Ha'iyah yang akan kita baca nanti, beliau menyebutkan kalau cuma harta, sebanyak apapun harta, itu enggak bisa mempersatukan kaum muslimin. Karena apa? Karena kalau hartanya habis, akhirnya berselisih lagi. Harta mungkin bisa mempersatukan sesaat saja ketika harta masih ada. Tapi kalau hartanya habis bagaimana? Langsung bercerai-berai, bermusuhan kembali. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah, kunci yang sangat kuat ini, inilah yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, ketika dahulunya kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah telah persatukan di antara hati-hati kalian. Bayangkan, semula bermusuhan, semula bercerai-berai, namun dengan sebab kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya mempersatukan kembali. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, akhirnya kalian menjadi na'am barakallahu fikum bersaudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan na'am al-ukhuwah al-islamiyah sunniyah salafiyah itu adalah ukhuwah na'am barakallahu fikum yang dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah. Na'am. Inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik dan perlu kita jaga. Naam, ukhuwah diniyah, sunniyah, salafiyah, persaudaraan seagama, semanhaj, seakidah, ini harus kita jaga barakallahu fikum, karena mungkin dulunya pernah kita bermusuhan, dulunya pernah kita mungkin berselisih, tapi kalau sudah kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, selesai aslinya. Naam barakallahu fikum, dikembalikan kepada sumber yang akurat, sumber yang inti. Naam barakallahu fikum, yang tidak diragukan di dalamnya. Kita lihat, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, bahkan dulunya kalian itu berada di tepi jurang api neraka. Nah, mengerikan sekali, sudah hampir masuk api neraka, bayangkan. Tapi dengan nikmat Allah taala dan karunia-Nya diselamatkan. Tapi ingat kuncinya, kembali pada apa tadi? Al-Qur'an was sunnah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sepahit apapun rasanya, seberat apapun, kembali ke sana barakallahu fikum. Jangan kemana mana. Karena kunci ini harus kita pegang erat-erat. Kembali kepada Al-Qur'an was sunnah ketika ada perselisihan yang Tentunya perselisihan tersebut terkadang membuat hati kita enggak tenang, hati kita gelisah, hati kita pun na'am barakallahu fikum enggak enak, sungkan, segan atau yang semisalnya. Tapi kalau kembali kepada Al-Qur'an Sunnah dengan lapang dada, selesai urusan. Tapi na'am barakallahu fikum jarang sekali orang yang mokal seperti itu. Namun kebanyakan mereka gengsi, wah masa sih? Masa kita harus yang kembali? Masa kita yang harus ke sana? Masa kita harus yang menempuh dan semisalnya? Kalau itu adalah kebenaran dan al-haq, maka mau tidak mau harus kita tepati, harus kita pegang pada barakallahu fikum na'am. Allahumma musta'an. Kita lihat fa'anqadhakum minha, kemudian Allah Ta'ala selamatkan kalian dari tepi jurang api neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani fiddin azani azakumullah, ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya faedah yang sangat banyak sekali, namun kita mencukupkan apa yang ada pada tafsir al-muyassar di sini karena sudah diringkaskan sesuai dengan apa makna secara globalnya. Bahwasanya pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar bersatu. Tidak boleh berselisih, tidak boleh bercerai-berai. Yang namanya perintah al-amru fil asl yadullu ala al-wujub. Hukum asal yang namanya perintah itu nah menunjukkan wajib. Wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Wala tafarraqu, larangan dari Allah Ta'ala untuk bercerai-berai. Al-asl fil nahi yadullu ala tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Haram bercerai-berai. Haram berpecah belah. Haram adanya apa? Berselisih atau perselisihan di antara saudara kita ahli sunnati wal jamaah. Kembalinya kepada dua sumber tadi itu. Jadi antum gak usah ragu lagi. Gak usah merasa heran, gak usah merasa kok bisa ya bercerai-berai, kok bisa istilahnya berselisih ya. Karena gak mau kembali kepada Al-Quran Sunnah. Coba kalau kembali kepada Al-Quran Sunnah, simple. Al-Quran wa Sunnah merintahkan minta-minta atau tidak? Al-Quran wa Sunnah memerintahkan minta-minta enggak? Enggak. Satu dah, simple kembali ke situ dah. Enggak minta-minta. Al-Quran wa Sunnah memerintahkan untuk bikin organisasi, parlemen-parlemen atau yang semisalnya atau tidak? Tidak. Kembali ke situ sudah. Al-Quran wa Sunnah memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah mengharamkan gambar makhluk bernyawa atau enggak? Naam, ikutilah jejak Rasulullah SAW. Selamat. Simple. Paham ya? Tapi kalau ke kanan, kiri, depan, belakang, kemudian atas, bawah misalkan, barakallahu fikum, tidak mau kembali pada Al-Quran Sunnah, tidak akan selesai. Tidak akan kembali, barakallahu fikum, na'am, Allahul musta'an. Tapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah, difahmi salafil ummah, selesai. Simple. Na'am, barakallahu fikum. Ada perselisihan, Ustaz, ini kok ada Ahlu Sunnah yang ngaku katanya TV boleh, Ustaz? Nah, kembalikan dulu pada Al-Quran wa Sunnah, Pak. Kalau mau kembali pada Al-Quran Sunnah, selesai urusan. Sekarang dalam Al-Quran apa yang diperintahkan? Kalau dalam Al-Quran sih diperintahkan untuk ikuti Rasulullah. Rasulullah mengharamkan gambar makhluk bernyawa atau enggak? Iya. Yaudah ikuti Rasulullah, selesai. Enggak usah panjang lebar. Tapi kan Syekh Fulan bolehkan. Tapi kan fatwa ulama membolehkan. Buktinya Syekh Fulan nongol dalam televisi. Dalil atau bukan Syekh Fulan itu? Bukan dalil. Fatwa ulama kalau berseberangan dengan Al-Quran Sunnah enggak diambil. Tapi kalau bertepatan sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka kita junjung tinggi-tinggi barakallahu fikum. Naam. Kita menghormati para ulama ahli sunnati wal jamaah. Naam barakallahu fikum. Istihad mereka kita katakan istihad. Kalau keliru dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Tapi orang yang cerdas mengikuti istihad yang benar, bukan seenaknya. Ini kan istihad para ulama. Istihad ulama dinasehati Rasulullah melarang, kok malah dia mengatakan tapi Syekh Fulan bolehkan. Kalau orang yang cerdas milih pendapatnya Syekh Fulan atau pendapat Rasulullah? Pendapat Rasulullah SAW, selesai urusan. Lebih daripada 17 hadis sahih mengenai haramnya gambar makhluk bernyawa. Kok masih kurang kuat lagi? Apa sih yang bikin itu? Itu kan kalau gambarnya gambar seperti manusia, persis Ustaz. Kalau gambar kartun kayak unyil gak ada masalah. Rincian dari mana lagi itu? Allah musta'an. Itu kan kalau untuk orang dewasa Ustaz. Kalau untuk anak kecil gak masalah. Rincian dari mana itu? Buktinya Aisyah juga mainan boneka katanya. Bonekanya apakah antum yakin bahwasannya ada kepalanya? Nah, barakallahu fikum. Apakah antum yakin bahwasannya di situ nanti barakallahu fikum kemudian ada matanya, ada barakallahu fikum ada lehernya, kemudian ada lidahnya, mulutnya? Paham ya? Jadi jangan sampai dikias-kiaskan dengan sesuatu perkara yang tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Kita harus husnudzan, berbaik sangka dengan ummul mukminin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasannya kalau seandainya boneka itu mainan anak-anak kecil dan tidak ada kepalanya misalkan, silakan itu betul. Paham ya? Beli boneka silakan, potong kepalanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, belikan baju untuk anak-anak. Jangan milih yang gambar apa? Hello Kitty. Allah musta'an. Atau gambar unyil-unyil yang lainnya. Hindari barakallahu fikum. Kita harus kokoh dalam masalah seperti ini karena ini perkara-perkara yang kebanyakan orang lalai. Kita mungkin barakallahu fikum terkadang di rumah punya anak-anak, punya anak atau terkadang punya keluarga, terkadang mereka barakallahu fikum punya mainan gambar ini gambar itu, kita berupaya semaksimal mungkin menghindari. Selama itu gambar makhluk bernyawa. Kalau cuma mobil-mobilan enggak masalah, tapi kalau sudah ada matanya, kemudian ada lehernya misalkan, ada lidahnya menjulur misalkan, patahkan kepalanya. Alhamdulillah ustaz. Intinya berupaya semaksimal mungkin kita menghindar. Yang namanya gambar makhluk nyawa itu bahaya sekali. Apalagi kalau ditaruh dalam rumah, malaikat enggak masuk. Pengen enggak rumahnya masuk ke malaikat? Allahu ustaz. Pengen enggak rumahnya masuk ke malaikat? Allahu ustaz. Pengen enggak rumahnya dimasuki malaikat? Pengen. Dimasuki malaikat kok enggak pengen gimana? Rumah itu dimasuki malaikat pengen enggak? Pengen. Hindari. TV-TV di rumah dikeluarkan TV-nya. Dikeluarkan. Masih punya TV kan? Dikeluarkan nanti bismillah. Kalau enggak kuat dibantu. Allahu ustaz. Yang jelas berupaya semaksimal mungkin barakallahu fikum hindarkan gambar-gambar makhluk bernyawa yang seperti itu sejak dini. Karena kita ingin rumah kita itu dimasuki oleh para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wal kalb." Malaikat enggak masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan yang ada anjingnya. Hindari barakallahu fikum semaksimal mungkin. Beli odol, beli sampo, beli sabun ada gambarnya kok masih mau disimpan, dihapus kepalanya. Tapi kalau ternyata dia enggak mau nyimpan misalkan sudah dihapus, mungkin pakai botol aqua yang kosong, dimasukkan situ selesai urusan, bebas. Tapi kalau masih menyimpan gambar makhluk bernyawa yang sifatnya enggak darurat, jangan. Tapi kalau darurat seperti uang, odol silakan disimpan yang aman, jangan sampai ditampak-tampakkan di depan yang lainnya misalkan. Simpan. Nah, tapi kalau sifatnya cuma barakallahu fikum botol sampo atau nama atau istilahnya apa? Sabun atau yang semisalnya dihapus. Dihapus barakallahu fikum, nam upayakan semaksimal mungkin tangannya digerakkan, ya. Na'am barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan. Ingat-ingat ya, kalau ada masih foto-foto ada gambar-gambar di rumah, bismillah. Nah, barakallahu fikum, nam seperti itu. Ikhwani fi din azan wa zakumullah, ini hanya sekedar selingan bahwasanya apa? Berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah itu qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinan. Kita semuanya tidak maksum dari kesalahan dan tidak mengaku-ngaku kita yang paling benar, kita yang paling bersih, tapi berupaya untuk apa? Di atas kebenaran dan berupaya untuk bersih. Paham itu ya? Karena kita semuanya tidak maksum, terkadang kurang. Yang kurang kita lengkapi, kita sempurnakan. Terkadang kita bengkok, yang bengkok kita luruskan, seperti itu. Nah, jangan sampai kita na'am barakallahu fikum lemah dalam permasalahan-permasalahan yang mudah untuk dilakukan. Ikhwani fiddin azan wa zakumullah, kita lihat sini. Qala al-mufassirun asabahumullah wa tamassaku jami'an bi kitabi rabbikum wa hadyi nabiyikum. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan kitab Rabb kalian dan petunjuk Nabi kalian. Karena berpegang teguh dengan as-sunnah kunci apa? Keberuntungan, keberhasilan. Berkata Imam Zuhri rahmatullah alaih, berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, berkata Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih, naam, al-i'tisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan, kunci keberuntungan, kunci kesuksesan. Paham ya? Jadi berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah itu kunci keselamatan. Berkata Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah rahmatullah alaih, kalau orang ingin bahagia, ingin selamat, berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah. Berkata Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahmatullah alaih, na'am ahsan, man arada an-najata fa'alayhi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nam sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Harawi rahmatullah alaihi dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlih. Artinya, barang siapa yang ingin selamat, maka wajib dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat baik-baik barakallahu fikum, Kalau perkara-perkara yang sifatnya adalah mudah untuk dilakukan, lakukan. Na'am barakallahu fikum, jangan kita tunda-tunda karena penundaan amalan biasanya berakibat kepada suatu perkara yang tidak diinginkan. Na'am. Tentunya semuanya dilakukan dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena kita semuanya belum tentu setiap hari sehat, terkadang sakit, terkadang futur. Nah, seperti itu harus kita, na'am barakallahu fikum, letakkan pada tempatnya. Kita lihat di sini. Wala taf'alu ma yu'addi ila firqatikum. Wala taf'alu ma yu'addi ila furqatikum. Dan jangan kalian melakukan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada perpecahan kalian. Ingat baik-baik ya, sumber perpecahan itu karena semakin jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin dia mendekat, semakin dia merapat, semakin dia berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, berarti semakin dia menuju kepada persatuan. Jadi kalau ingin bersatu, ini sumbernya. Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat di sini. Wadkuru ni'matan jalilatan anamallahu biha alaikum. Dan ingatlah baik-baik, nikmat yang sangat mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. It kuntum ayyuhal mu'minun qabla al-islami a'da'an. Yang semula kalian wahai segenap kaum mukminin, sebelum adanya Islam ini kalian bermusuhan. Fajama'allahu qulubakum ala mahabbatihi wa mahabbati rasulih. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan hati-hati kalian untuk senantiasa mencintainya dan mencintai rasulnya. Wa alqa fi qulubikum mahabbata ba'dikum li ba'd. Dan juga Allah Ta'ala mencurahkan kepada hati-hati kalian, menansapkan pada hati-hati kalian, mencintai sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Karena inilah yang dikenal dengan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min awsaqul iman. Termasuk ikatan tali keimanan yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Benci karena Allah, cinta pun karena Allah, bukan karena uangnya, bukan karena jajannya. Bukan karena suka ngasih jajan tiap hari, senang kalau gak dikasih jajan diam misalkan, bukan itunya, paham ya? Tapi cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah apa tadi? Bukan masalah hartanya, bukan masalah kedudukan dan jabatannya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Karena seringnya yang namanya tabiat manusia itu, na barakallahu fikum, al-qulub majbulatun bihubbi ala man ahsana ilaiha wal bughdhi man asaa ilaiha wal bughdhi ala man asaa ilaiha. Artinya yang namanya hati itu senantiasa terpetik untuk mencintai orang yang suka berbuat baik kepadanya dan benci kepada orang yang suka berbuat jelek kepadanya. Sekarang kalau ada orang suka ngasih uang antum, biasanya antum sungkan menegur, paham ya? Walaupun dia bertingkah bergaya gini, tapi karena sudah sering ngasih uang, menegur sungkan rasanya. Wah, enggak enak nanti khawatirnya kalau tak tegur enggak ngasih uang lagi. Allah musta'an. Hindari seperti itu barakallahu fikum. Kita yakin kalau dia itu ngasih uang lillah karena Allah Ta'ala, bukan karena mengharapkan apa-apa. Perkara dia nanti mengharapkan sesuatu, urusan lain lagi. Yang jelas jangan sampai karena ada orang yang suka ngasih uang, akhirnya kita sungkan. Sungkan yang mana ini? Sungguh mengharapkan. Bukan ya? Sungkan itu nasihati jangan. Nah, tapi apa? Kita berupaya tetap continue walaupun dia ngasih uang atau ngasih uang, nasihati. Sampaikan al-haq barakallahu fikum. Karena jangan sampai kita takut dijauhi oleh teman sebabnya karena apa? Menyampaikan kebenaran, jangan. Sampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya, walaupun resikonya nanti teman menjauhi kita enggak masalah, tapi jangan sampai kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, perlu berhati-hati dalam permasalahan seperti ini. Persahabatan yang abadi yang akan langgeng sampai hari kiamat nanti, persahabatan yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, persahabatan yang akan langgeng senantiasa terus, na'am barakallahu fikum, memberikan apa kebaikan itu adalah persahabatan yang dibangun di atas ketakwaan. Wa illa akan apa menjadi musuh nanti dari kiamat kalau persahabatan tersebut dibangun karena dunia atau karena keinginan-keinginan harta yang semisalnya. Ewana? Awanan. Ya, bismillah. Apa? Itu penyesalan. Ini bukan yang penyesalan, yang ada nasnya bahwasanya semua persahabatan, semua teman dekat yang semula bergandeng-gandengan, jajan bareng, terkadang mau tidur pun juga rencananya bareng nanti tidur jam sekian. Tapi ternyata nanti jadi musuh di sana itu. Kalau persahabatan itu tidak dibangun di atas ketakwaan. Dalilnya Naam. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun innal muttaqin. Persahabatan, teman dekat itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa, ini syahidnya. Jadi persahabatan di atas ketakwaan itu persahabatan yang perlu kita pupuk, yang perlu kita junjung, yang perlu kita hidupkan. Barakallahu fikum, bukan karena hartanya, bukan karena pemberiannya, bukan karena gaya bicaranya, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Fa asbahtum bi fadlihi ikhwanan mutahabbin. Akhirnya menjadilah kalian dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara, saling mencintai. Tapi ingat, ini perlu diperhatikan baik-baik agar saling terjalin rasa cinta dan saling menyayangi, sebarkan salam. Kalau lewat jangan merengut. Wajahnya kayak apa kemarin? Kayak aspal, paham ya? Nah, atau kayak tembok misalkan, merengut lewat, salam. Assalamualaikum. Perkara jawab atau ngejawab urusan dia. Kalau dia itu merasa jawab itu wajib, dia akan jawab. Tapi kalau dia enggak paham, ya diam aja dia. Allahul musta'an, sebarkan salam. Datang dalam hadis yang sahih. Na'am barakallahu fikum, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Artinya kalian tidak akan masuk surga secara langsung hingga kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan bisa saling mencintai sampai kalian apa? Dan kalian tidak akan sempurna, tidak akan beriman, iman yang sempurna hingga kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara yang jika kalian mengerjakannya akan terjalin saling mencintai? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Na'am barakallahu fikum, assalamualaikum. Jawabnya bagaimana? Boleh dijawab dengan yang serupa, waalaikumsalam. Boleh dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, na'am barakallahu fikum, memulai salam adalah sunnah, menjawabnya adalah apa? Wajib. Nah, menjawabnya boleh dikembalikan dengan yang semisalnya, boleh dikembalikan dengan yang lebih baik daripada yang pertama. Dalilnya? Naam, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Nah, seperti itu barakallahu fikum, biasakan menebarkan salam seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wasdaqumullah. Kemudian yang berikutnya kata beliau di sini, wa kuntum ala hafatin nari jahannam, yang semula dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Fahadakumullah bil Islam, manajjakum minan nar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dengan apa? Dengan adanya agama Islam ini, dan menyelamatkan kalian dari api neraka. Wa kama bayyanallahu lakum ma'alimul iman, dan sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda keimanan as-sahih yang benar, fakadzalika yubayyinu lakum, maka seperti itu pula Allah Ta'ala menjelaskan kepada kalian kullama fihi salahukum, seluruh perkara yang di dalamnya ada kebaikan untuk kalian, litahtadu ila sabilir rasyad wa tasluquha fala tadillu anha, agar kalian bisa menempuh kepada jalan yang lurus, jalan yang membimbing, dan agar kalian bisa menempuhnya, dan jangan apa, dan jangan kalian nabarakallahu fikum tersesat dari jalan yang lurus tersebut. Karena jalan yang lurus itu adalah dalil. Kalau orang tidak menempuh dalil, tidak berpegang teguh dengan dalil, maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih di dalam kitab Madaris Salikin, naam, wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini barakallahu fikum, yaitu mengenai perintah dari Allah Subhanahu wa taala berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dari berpecah belah dan bercerai-berai. Naam, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar menjaga persaudaraan, karena persaudaraan itu sangat berharga sekali, terutama persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan, persaudaraan yang dibangun di atas apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yang mana orang-orang yang saling mencintai saudaranya, saling menyayangi saudaranya karena Allah, dan di jalan Allah nanti akan mendapatkan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yaj'alana minhum wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.